Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang hadis yang ke-489 yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Masruq dan Syutair Ibn Syakal dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah radhiyallahu ta'ala tentang faedah yang beliau sampaikan. Dan kita baru mengambil sebagian penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala dari asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala tentang haramnya perbuatan az-zina. Dan ini adalah syahid dari bab yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, bahwasannya kezaliman di antaranya adalah perbuatan zina. Zaliman yang berkaitan dengan kehormatan ini juga merupakan zulumat, kegelapan bagi pelakunya kelak pada hari kiamat. Dan juga mu'allif atau Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi ar-rijal, bagi kaum pria, tidak boleh bagi mereka semua untuk menyerupai tasyabbuh dengan para wanita. Naam, dalam semua perkara, baik di dalam ucapan, baik di dalam jalan, baik di dalam pakaian atau tingkah laku, ar-rijal, laki-laki, haram hukumnya menyerupai atau meniru mereka para wanita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan mereka kaum pria di atas kaum wanita secara global. Naam, Allah telah melebihkan memiliki. Naam, kaum pria memiliki beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka para wanita. Dan juga karena mereka para wanita, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naqisatu aqlin wa din. Mereka secara umum adalah orang yang memiliki kekurangan di dalam akalnya dan di dalam agamanya. Kekurangan di dalam akal, maksudnya adalah di dalam ingatan. Karena mereka para wanita, nah, ketika memberikan persaksian, kedudukan mereka, dua orang wanita sama dengan satu orang pria. Sehingga tidak mencukupkan persaksian yang diberikan oleh mereka seorang wanita, harus dikuatkan dengan 6 wanita yang lain. Berbeda ketika persaksian itu diberikan oleh seorang pria, maka cukup bagi mereka adalah satu orang. Adapun sisi kekurangan agama yang ada pada mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ketika seorang wanita dalam keadaan haid, mereka tidak melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan puasa. Sehingga ini termasuk dari bentuk kekurangan agama yang ada pada mereka kaum wanita. Nah, akan tapi kekurangan tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya mereka kurang dalam segala hal. Karena terkadang ada di sana sebagian wanita yang lebih memiliki kelebihan dari beberapa laki-laki. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah secara keumuman. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala masih yang berkaitan dengan ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, qala fahal sami'ta Abdullah yaqul ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال نعم. Kemudian fakrah yang selanjutnya, berkata Masruq ibn al-Ajda kepada Syutair ibn Syakal, apakah engkau pernah mendengar sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma fil Qur'ani ayah, tidak ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih mencakup pada perkara-perkara yang halal, haram, demikian juga perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan dari ayat ini, yaitu ayat 90 dari surat An-Nahl. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada keadilan dan berbuat ihsan, berbuat baik dan memberi kepada karib kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan melampaui batas. Qala na'am, maka Syutair menjawab, iya, aku pernah mendengar beliau radhiyallahu ta'ala mengucapkan hal yang demikian. Qala al-muradu bihal sami'ta Abdullah, yang dimaksud dengan pertanyaan apakah engkau pernah mendengar sahabat Abdullah, al-muradu bihi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksudkan dengan Abdullah di sini adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa haula'i talamizuhu wa hadani tilmizah. Naam, kata beliau rahimahullahu taala, yang dimaksudkan di dalam asar tadi itu adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala, karena mereka yang meriwayatkan tersebut adalah murid-muridnya beliau, dan dua ulama ini adalah murid beliau radhiyallahu taala, yaitu siapa? Masruq ibn al-Ajda dan juga Syutair ibn Syakal. Wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahrun fit tafsir, dan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala adalah seakan beliau adalah lautan di dalam bidang ilmu tafsir, karena luasnya pengetahuan beliau, dalamnya ilmu yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang beliau ambil langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ulama di dalam bidang ilmu tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Huwal ladzi waqafa wa qala lin-nas wallahi ma min ayah fi kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi ma nazalat ay jami'ul qur'an walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughul ibil la raqibtu ilaihi. Dan beliaulah orang yang pernah berdiri di hadapan manusia dan mengatakan di hadapan manusia, wallahi, demi Allah, tidak ada satu ayat pun di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, melainkan aku mengetahui di mana ayat tersebut turun dan dalam perkara apa ayat tersebut diturunkan. Sebab turunnya ayat dan di mana tempat ayat tersebut turun, naam, Abdullah ibn Mas'ud betul-betul mengetahui perkara tersebut. Ay jami'ul Qur'an, ay seluruh Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, beliau faham, beliau punya ilmu yang berkaitan dengan naam nuzulil ayah. Dan juga beliau mengatakan, walau a'lamu ahadan, seandainya aku mengetahui ada di sana seseorang, a'lamu minni bi kitabillah, yang dia lebih alim, lebih mengetahui daripadaku, daripada diriku tentang Al-Quran, tabluhul ibil, yang bisa sampai kepadanya seekor unta, la raqibtu ilaih, maka sungguh aku akan mengendarai unta tersebut untuk bisa sampai kepadanya. Nah, kalau ada di sana yang lebih alim, lebih paham daripada diriku tentang ilmu Al-Quran, tafsirnya, nah, nuzulul ayahnya, maka sungguh aku akan belajar darinya. Wa huwa indama yaqulu hadzal qaul ya'khudzan nasu anhu ilma tafsir fa yakunu lahu dzukran ba'da mamati. Apa tujuan beliau mengatakan hal yang demikian? Tujuannya adalah beliau mengatakan ucapan yang seperti ini adalah supaya manusia Naam, mereka semua mengambil dari beliau ilmu tafsir, ilmu tentang Al-Qur'an, makna-makna ayat, tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an, supaya mereka mengambil dari beliau radhiyallahu ta'ala, sehingga hal tersebut menjadi dzukhran ba'da mamati, menjadi simpanan bagi beliau radhiyallahu ta'ala setelah beliau meninggal dunia, ayat tabungan pahala yang terus mengalir, naam, ilmu yang bermanfaat sampai hari kiamat. La liyastakhara 'alan nas wa la liyusammi'a aw yushhir abadan. Bukan tujuan beliau mengucapkan hal yang demikian, aku adalah orang yang paling paham, aku adalah orang yang paling alim. Naam, bukanlah beliau mengucapkan hal yang seperti itu untuk membanggakan dirinya di hadapan manusia, bukan supaya didengar oleh manusia atau supaya terkenal beliau adalah seorang alim, beliau adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an. Tidak, selama-lamanya bukanlah itu tujuan beliau, bukan karena ingin dipuji, terkenal atau yang semisalnya. Wa innama yuridu liya'khudhan nasu anhu ilma kitabillahi azza wajal fayamalu bihi wa yubayyinuhu linnas. Tujuannya hanyalah supaya manusia itu mengambil betul-betul dari sumbernya, yaitu beliau yang mengambil langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang ilmu Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka manusia bisa mengamalkan ilmu tersebut dan menjelaskan kepada manusia setelahnya. Naam, jadi ini tujuan beliau, ingin memberitahu kepada manusia, beliaulah yang paham tentang ilmu tafsir, maka ambillah kalian ilmu tersebut dariku. Qala fa min jumlati kalamihi wa tadabburihi lil ayati wa ma'rifatihi li ahkamiha nadhara fi hadhil ayatil karimah bal wa fi ayat fa qala innaha ajma'u li bayanil halali wal haram. Dan di antara perkataan beliau dan bentuk tadabbur yang ada pada beliau terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan pengetahuan beliau yang luas dalam memahami hukum-hukum Al-Qur'an, beliau melihat, menelaah, memandang naam ayat yang mulia ini dan ayat-ayat yang lain tentunya, maka beliau mengambil kesimpulan sebuah faedah yang besar. Beliau mengatakan innaha ajma'u li bayanil halali wal haram. Sesungguhnya ayat ini, ayat yang ke-90 dari surat An-Nahl, itu mencakup naam dengan cakupan yang luas di dalam penjelasan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram yang ada di dalam syariat. Naam, kalau mau penjelasan yang luas, yang dalam, yang berkaitan dengan apa itu yang halal, apa itu yang haram di dalam syariat Islam, kalian bisa membaca ayat An-Nahl yang 90 ini. Wahyal ayah min suratin Nahl innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada keadilan, berbuat ihsan dan memberi kepada karib kerabat, dan juga Allah Ta'ala melarang dari tiga perkara, yaitu perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan melampaui batas. Kemudian beliau menjelaskan panjang lebar dari ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan waqad ja'al bad'u fiha bil awamiri wa awwaluhal amru bil adl wal adl kalimatun jami'ah yatanawalul adla fima yata'allaku bihukukillahi azza wajal. Dan sungguh telah datang permulaan di dalam ayat ini dengan perintah-perintah. Naam, Allah memerintahkan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah perintah untuk berbuat adil. Apa itu adil? Apa itu al-adil? Al-adlu, ain, dal, dan lam. Wal-adl dan al-adl itu adalah kalimatun jami'ah. Kalimat yang mencakup banyak perkara. Yatanawalul adl fima yata'allaku bihukukillah, mencakup berbuat adil pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Azza wa Jal. Fal mu'min alladhi yu'addil fara'id wal wajibat wa yataqarrabu ilallahi bil mustahabbat wa yabta'idu anil muharramat adala ma'allah, yakni yu'tabaru adlan wa adilan fil qiyami bit takalif asy-syar'iyyah li'annahu qama bihaqqiha. Maka seorang mukmin yang dia mengerjakan perkara-perkara yang fardu, mengerjakan perkara-perkara yang wajib, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunnah. Naam, kemudian juga dia menjauhi dari semua perbuatan-perbuatan yang haram adalah ma Allah, maka sungguh dia telah naam adalah. Bisa diartikan bertindak dengan tepat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berbuat adil. Yuktabaru adlan wa adilan, dia telah dianggap sebagai orang yang adil dan berbuat dengan tepat. Fil qiyami bit takalif, di dalam menjalankan hukum-hukum atau beban-beban syariat. Nah, menjalankan kewajiban, melaksanakan perkara yang fardu, juga apa? Mendekatkan diri kepada Allah taala dengan perkara-perkara yang sunnah, menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang haram. Liannahu qama bihaqqiha, karena sungguhnya dia telah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syariat Islam. Qala wal adlu ma'an nafsi bi syai'ain. Adapun yang berkaitan dengan berbuat adil bersama diri sendiri. Jadi adil itu ada dua macam. Berbuat adil yang mana kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berbuat adil dengan diri sendiri. Sebagaimana apa? Pembagian kemarin yang berkaitan dengan kezaliman. Ada berapa macam kezaliman? Ada dua, ya kan? Kezaliman yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan yang kedua berkaitan kezaliman yang berkaitan dengan haknya hamba, baik itu yang kaitannya dengan kehormatan, darah atau harta. Demikian juga di sini al-adl, keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, ini juga berkaitan dengan dua hak, haknya Allah Subhanahu wa taala, dan adil ma'an nafs, dan berbuat adil yang kaitannya dengan diri sendiri. Dan berbuat adil dengan diri sendiri ini ada dua perkara. Naam, terbagi menjadi dua macam. Asyai'ul awal ilzamun nafsi bitta'ah ala ikhtilafi anwa'i ta'at wa fi muqaddamatiha al-fara'id wal wajibat wal ibti'adi anil muharramat. Perkara yang pertama adalah memaksa jiwa untuk melakukan ketaatan dengan berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan. Yang paling utamanya adalah perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang wajib, dan juga menjauhi dari semua perkara-perkara yang haram. Ini berbuat adil kepada diri sendiri adalah memaksa jiwa untuk melakukan ketaatan dan menjauhi keharaman. Wa syai'u tsani, dan perkara yang kedua, bentuk berbuat adil kepada diri sendiri dengan jiwa yang ada pada dirinya adalah al-ibti'adu 'anil ma'syiati ayyan kana nau'uha, menjauhi kemaksiatan apapun itu bentuknya. Sawa'un kanatil maksiatu syirkan billah au kufran au kabirah min kabairiz dzunub au shaghirah min shagairiz dzunub. Sama saja apakah bentuk kemaksiatannya itu kesyirikan, naam, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kekufuran, atau dosa-dosa besar, atau dosa-dosa kecil. Fa innal adla ma'an nafs yastad'i al-ibti'ad an dzalika kullih. Karena berbuat adil kepada diri sendiri itu mengharuskan untuk menjauhi itu semua perbuatan dosa-dosa tadi, baik yang besar maupun yang kecil. Qala fa in taghallaba 'alaihi a'da'uhu wa hum salasah asyaitanu 'aduwul insan wal hawa alladhi yad'u ilaihi syaitan wan nafsul ammaratu bis-su'i allati tastajibu linida'i syaitan wada'il hawa ikhtalla mizanul adli indah. Kemudian kata beliau rahimahullah, maka apabila taghallaba 'alaihi a'da'u, berhasil mengalahkan dirinya musuh-musuhnya. Siapa musuh manusia? Wahum salasah, mereka itu ada tiga. Nah, masing-masing kita masing-masing hamba setiap dirinya itu punya tiga musuh, yaitu yang pertama asyaiton. Syaiton ini musuhnya manusia. Kemudian yang kedua hawa nafsu, yang yada'u ilaihi syaiton. Syaiton mengajak manusia untuk menuruti hawa nafsunya. Dan yang ketiga an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan, yang dia memenuhi, suka memenuhi panggilan syaitan. Naam, wada il hawa, dan panggilan hawa nafsu, ikhtalla mizanul adli indah. Maka kalau dia sampai terkalahkan dengan tiga musuhnya ini, maka akan ikhtal, menjadi labil, menjadi rusaklah timbangan keadilan yang ada pada dirinya. Naam, yang mana tadinya timbangan keadilan yang ada pada dirinya seimbang, dia bisa berbuat adil dengan haknya Allah Ta'ala, berbuat adil dengan dirinya melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Akan tapi kalau dia sampai kalah dengan tiga musuh ini, maka akan rusaklah timbangan keadilan yang ada pada dirinya. Syaitan, hawa nafsu, dan jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Qala li'anna al-a'da'a thalathati la yantashiru 'alaiha illa al-mu'minu shadiqu fi imani. Karena sungguhnya tiga musuh ini tidak ada bisa yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menang di dalam melawannya kecuali dialah seorang mukmin yang betul-betul jujur di dalam keimanannya. Wa illa fa'aghlabu 'alimil insi wal jin hazamathum hadhihi thalathatul a'da. Dan jika tidak, maka kebanyakan naam manusia dan juga kebanyakan jin. Manusia sama dengan jin, mereka sama dengan kita. Ada jin yang Islam, ada jin yang kafir, ada jin yang mukmin, ada jin yang munafik. Mereka sama dengan manusia. Maka kebanyakan manusia dan juga kebanyakan mereka para jin itu terkalahkan dengan tiga musuh ini. Hazamathum min tariqain. Dari mana kok bisa kalah? Disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasannya tiga musuh ini mengalahkan jin dan manusia itu dari dua jalan atau dua cara. Qala min tariqis syubuhat wa tariqus syahawat, yaitu dari jalan syubuhat dan yang kedua dari jalan syahwat. Min tariqis syubuhat allati mansyauhal bid'u fi dinillah wa mi wa tariqus syahawat allati tad'u ilaiha an-nafsul ammaratu bis-su. Jalan yang pertama yang digunakan oleh mereka, musuh-musuh jiwa, adalah tariqus syubuhat, yang mana sumbernya adalah kebid'ahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam sudah membawa agama yang sempurna, akan tapi di sana banyak syubuhat yang dimunculkan oleh syaitan. Naam, perkara-perkara baru yang ada di dalam agama. Naam, sehingga mereka mengikuti perkara baru tersebut, menjalankan kebid'ahan dan meninggalkan sunnah. Wa tariqus syahawat, dan jalan yang kedua yang digunakan oleh mereka musuh-musuh tadi adalah jalan syahwat yang disuruh oleh an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Wa yadfauha syaitan wa yuzayyinuha libanil insan, dan diberikan oleh syaitan dan dihiasi oleh syaitan untuk bani Adam, untuk para manusia. Tariqus syahwat, dari apa yang diinginkan oleh jiwa untuk melakukan dosa ini, untuk melakukan kemaksiatan itu, sehingga terjerumuslah mereka di dalam naam kezaliman, dan mereka akhirnya meninggalkan keadilan dengan diri sendiri dan keadilan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fal hadar al hadar min hataini at-tariqaini allataini man salakahuma aw salaka ahadahuma qadat ila sakhatillahi wa alimi iqabih. Maka beliau menasihatkan, fal hadar al hadar, maka hati-hatilah engkau dan waspadalah dirimu dari dua jalan ini, yang mana barang siapa yang menempuh dua jalan tersebut, jalan syahwat dan jalan syubhat, atau dia mengambil salah satu dari keduanya, qadat ila sakhatillahi wa alimi iqabih, maka itu akan menuntun dirinya, akan mengarahkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya yang sangat pedih kelak pada hari kiamat di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam ayat yang ke-90 dari surat An-Nahl tadi. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'idil qurba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keadilan. Apa itu keadilan? Ai menjalankan yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan yang berkaitan dengan haknya jiwa. Jangan sampai kita terkalahkan di dalam menegakkan timbangan keadilan ini dari musuh-musuh enam yang berjumlah tiga, baik itu syaitan, hawa nafsu, atau jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan, baik dari jalan asyubuhat, kerancauan dan percampuran, atau baik itu dari jalan asyahawat, hawa nafsu. Nah, adapun perintah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yang kedua yang berkaitan dengan ihsan, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.